yakni hukum yang menisi apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga masih pada dalil yang disebutkan oleh muallif dalam bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, yaitu hadis yang menjelaskan berkaitan tentang tidaklah seseorang meraih kesempurnaan iman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid berkaitan dengan pengertian iman berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang salaful ummah, para immah berada di atasnya, yaitu iman mencakup ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan dalam hati. Iman juga bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Maka iman pada seorang yang beriman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Dan bertambahnya iman bisa sampai sempurna. Hanya kesempurnaan iman, meraih kesempurnaan iman. Dan berkurangnya iman, wala'iyadubillah, terkadang sampai hilangnya iman. Yaitu batalnya iman. Yaitu murtad. Maka seorang akan meraih kesempurnaan iman apabila hawa nafsunya, hawanya yang pada dirinya itu mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hawa nafsu yang ada pada diri seorang yang beriman kadang-kadang mengajak atau menjadi sebab kurangnya iman. Hawa nafsu bahkan bisa menjadikan sebab batalnya iman. Maka insya Allah pada malam ini kita akan membaca tentang hawa yang disebutkan oleh, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah dalam kitab Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qad sammallahu taala al-hawa. Hawa ini, kalau hawa fi'il madhi, ini ada hawa yahwi, hawiyan, masdarnya. ada hawiya, yahwa, hawa masdarnya. Kalau hawa yahwi, ini artinya tersungkur, jatuh dari atas ke bawah. Ini hawa yahwi, hawiyan. Kalau hawiya yahwa, ini artinya secara bahasa adalah mencintai, menyenangi. Masdarnya hawa. Ada juga hawaun. Itu maknanya hawa yang bahasa kita, udara. Itu hawaun. Itu yang kita artikan hawa bahasa kita. Nah, hawa dari hawiya yahwa hawa, biasanya kita artikan hawa nafsu. Istilahnya bagi bahasa kita lah hawa nafsu. Ya ini. Waqad sama Allah Ta'ala hawa limukhalifa lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ilahan. Dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai hawa dalam Al-Quran, hawa yang menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinamai ilahan, ilah. Ilah ini maknanya ma'bud, yang disembah, yang diibadai, yang ditaati, yang dicintai, yang dituruti. Ini ilah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai hawa yang milisi apa yang dibawa Rasulullah SAW dinamakan dengan ilahan, sebagai ilah bagi hambanya. Dan hawa di sini ya ikhwan, disebutkan dalam Al-Quran konteksnya celaan. Saya akan baca beberapa perkataan salaf tentang hawa. Qala Tawus, ma zakarallahu hawa fil Qur'ani illa abahu. Kata Tawus, tidaklah Allah menyebutkan hawa, kata hawa di sini, dari hawiya yahwa, di dalam Al-Quran, melainkan konteksnya adalah celaan, dalam mencelanya. Enggak ada hawa pujian. Malah ketika ada seseorang berkata kepada Ibnu Abbas, mengisilakan hawa dalam konteks pujian, ini qala rajulun li Ibnu Abbas, Alhamdulillah alladzi ja'ala hawana ala hawakum faqal kullu hawa dolalah. Ini ya ikhwan, ini saya baca perkataan salaf, ini disebutkan dalam kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Lalika'i atau Al-Lalaka'i. Dia menyebutkan panjang lebar tentang masalah hawa. Saya insya Allah akan bacakan dalam ini beberapa perkataan salaf yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya. Ada seorang berkata kepada Abbas, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa kami di atas hawa kalian. Kita tahu hawanya para sahabat tentunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW. Kita yakin bahwasannya para salaf sempurna imannya. Maka hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ada orang mengatakan pada Imam Abbas, alhamdulillah yang telah menjadikan hawa kami mengikuti hawa kalian. Hawa para sahabat maksudnya. Apa kata Imam Abbas? Faqal, beliau mengatakan, kullu hawa dolalah. Kata Ibnu Abbas, setiap hawa itu kesesatan. Maksudnya jangan menggunakan istilah hawa. Yang ikuti jejaknya, sunahnya, itu lebih baik. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bukan hawa. Nah ini. Kalau bahasa kita mungkin ide kami di atas ide kalian mungkin ibaratnya. Jalan kami di atas jalan kalian. Tapi kalau menggunakan istilah hawa itu kurang tepat. Karena kata beliau, kullu hawa dolalah. Setiap hawa itu kesesat. Ini ya ikhwan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hawa pengaruhnya pada diri manusia ya, untuk membawa kepada kesesatan, kerusakan, itu digambarkan, dicontohkan seperti penyakit galep. Penyakit dari anjing. Penyakit rabies apa ya. Dalam hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab bisahibihi fala yabqa minhu mufsilun illa dakhalahu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kaum akan tertimpa hawa-hawa ini sebagaimana penyakit kalab ini menimpa kepada seseorang, sifatnya itu, pengaruhnya. Sehingga ketika penyakit kalab, penyakit rabies, penyakit yang dari anjing ini, dari kalab, menimpa kepada seseorang, tidak tersisa satu, apa namanya, satu anggota badan, apa namanya? Satu ruas, apa namanya ini? Satu apa dalam badan ini misalnya? Istilahnya apa ya? Satu bagian sudah. Sehingga tidak sisa pada satu bagian dari badan manusia, kecuali akan kerasukan penyakit itu. Ini menggambarkan bahwasannya hawa itu kadang-kadang bisa menguasai tubuh manusia. Sehingga seluruh ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya itu pengaruh dari hawa. Hawa. Bukan lagi dari bimbingan syariat Al-Quran, sunnah. Ini bahaya penyakit hawa. Maka sebagian salaf, mereka begitu gembiranya apabila sudah tidak dipengaruhi hawa dalam beragama, dalam berislam. Berkata Ibnu Umar, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ma farahtu bi syai'in minal islam ashadda farhan atau ashaddu farhan bi anna qalbi lam yadhulhu syai'un fi hadhihi al-ahwa. Atau min hadhihi al-ahwa, afwan. Atau kama qala. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tidaklah yang lebih saya bahagia dalam Islam ini atau tidaklah aku berbahagia dalam Islam itu, yang lebih sangat bahagianya ketika hatiku ini tidak dimasuki sedikit pun dari hawa. Nah ini, berarti hawanya sudah tunduk mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sudah kita jelaskan pada sebelumnya, adanya perjuangan jihadun nafs, adanya tarbiyatun nafs, memerangi hawa nafsu, mendidik hawa nafsu. Ini semuanya langkah-langkah. Juga usaha untuk menutupin jalan-jalan yang bisa mempengaruhi hawa pada diri kita. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kenapa? Bahayanya. Karena apabila hawa sudah mempengaruhi, bisa merubah akidah, bisa merubah manhaj, bisa merubah akhlak, dan merubah tingkah laku sehari-hari. Al-muhim, hawa ini akan menjadi hilang istiqamah di atas al-haq. Hilang as-sabat di atas al-haq, di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Berkata Abu Aliyah, ini juga masih disebutkan oleh Al-Alikai dalam kitabnya Syarah Itiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Qala Abu Aliyah rahimahullah. Ma adri ayyul ghanamain. Ini disilakan dengan ghanam. Ghanimah maksudnya. Dalam riwayat yang lain, nikmatain. Alayya aqdam. Id akhrajanillahu minas syirki ilal islam. Wa id asamani fil islam ayyakuna li fihi hawa. Berkata Abu Aliyah rahimahullah, aku tidak tahu dua honimah ini mana yang lebih besar bagiku, atau dua nikmat ini mana yang lebih besar bagiku. Kata beliau, yang pertama ketika Allah mengeluarkan aku dari syirik kepada Islam, ini nikmat yang besar. Mengeluarkan dari syirik ke Islam itu menjadi sebab selamat dari nar. Dan yang kedua, ketika Allah menjagaku dalam Islam, adanya pengaruh hawa pada diriku. Ini ya ikhwan. Ini hawa. Karena bahayanya hawa. Berkata As-Sa'bi, innama sumiyatil ahwa li'annaha tahwi bisahibihi finnar. Ini berkaitan makna yang telah hawa yahwi dan hawiya yahwa, ada kaitannya. Kata As-Sabi, sesungguhnya dinamakan ahwa, yaitu hawa-hawa, karena hawa itu bisa menjerumuskan pemiliknya ke neraka. Apalagi kalau sudah hawa itu sebagai ilahnya. Ini ya ikhwan. Cuma di sini ya ikhwan, kita sedikit jelaskan. Kadang ada hawa, ada syahwat. Ya enggak? Ada ahlul hawa, ada ahlus syahwat. Nah ini, kalau dibedakan adalah ahlul ahwa, ini biasanya ahlus subhat. Yaitu hawa nafsunya ini mempengaruhi dirinya, akhirnya tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga yang batil dikatakan al-haq, yang hak dikatakan batil. Mengatakan ahlul hawa, ahwa, ahlul hawa. Biasanya itu adalah untuk ahlul bid'ah dan yang sejenisnya. Karena hawa nafsunya sudah mempengaruhi dirinya, akhirnya berubah. Jangkauan pengenalannya terhadap sesuatu. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Yang syirik dikatakan tauhid, yang tauhid dikatakan syirik. Akhirnya membenci yang tauhid, membela yang syirik, membenci yang sunnah, membela bid'ah. Nah, ini dikatakan ahlul ahwa. Ini yang ditakuti oleh para salaf di sini. Yang kedua, ahlus syahwat. Biasanya ini berkaitan dengan duniawi. Kesenangan dunia. Ya. Entah itu mal, jah, kedudukan, popularitas, tenar, populer, masyhur, yang pokoknya berkaitan dengan kenikmatan dunia. Ini biasanya disebutkan dengan ahlus syahwat. Kenapa bedanya di mana? Di mana bedanya? Biasanya yang ahlul syahwat ini, ya ini ya, kadang-kadang masih bisa membedakan al-haq dan batil. Masih bisa membedakan ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini taat, ini maksiat. Masih bisa membedakan. Tapi karena pengaruh cinta dunia itu, akhirnya milih syirik, milih bid'ah, milih maksiat. Iya kan? Akhirnya dikatakan dengan ahlus syahwat biasanya. Dalam hatinya, dia mengakui. Ini syirik. Ini bid'ah. Ini maksiat. Ini enggak benar. Ini mesti sunnah. Ngakui dalam hatinya. Tapi kadang-kadang dia karena cintanya kepada dunia akhirnya tidak bisa istiqomah di atas apa yang dia ketahui tauhid, sunnah, taat, enggak bisa istiqomah. Ya, asalnya ya sama hawa juga sebetulnya. Cuma ada perbedaan. Kalau yang syahwat, kadang-kadang masih mengakui kesalahannya. Memang saya salah. Saya tahu itu memang sudah menyelisih sunnah. Saya tahu itu menyelisih manhaj salaf. Tapi bagaimana? Kadang-kadang masih mengakui, iman saya lagi lemah. Kadang-kadang begitu. Syahwat. Hawa, alul hawa, subhat, tidak sudah. Menganggap ini yang benar. Nah ini kadang-kadang di situ perbedaannya. Lebih berbahaya mana? Hah? Berbahaya mana? Hah? Hawa. Tapi sama-sama mengurangi iman. Ini ya iman. Bukan berarti kalau bahaya, wah sudah enggak apa-apa. Yang penting saya masih ngaku ini sunnah kok. Nah, saya mengakui ini maksiat kok. Nah, ini sama-sama mengurangi keimanan. Sama-sama inilah dari hawa. Bisa sedikit waktu, sedikit saya sebutkan ayatnya. Faqala afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Ilahu hawahu. Afwan. Ini ayatnya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman, bahwasanya Allah menjadikan atau menamai Hawa itu adalah ilah. Ini di mana? Disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat ke-43, di mana Allah Ta'ala berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan ilahnya adalah hawanya? Kenapa dikatakan dijadikan ilahnya adalah hawanya? Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian mufassirin, ahli tafsir, la yahwa syai'an illa raqibahu. Nah ini sekarang, kapan dikatakan orang menjadikan hawanya adalah ilahnya? Dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, yaitu tidaklah dia mencintai sesuatu kecuali dia turuti. Nah ini, kalau sudah seperti itu keadaannya, tidaklah mencintai sesuatu, menyenangi sesuatu kecuali dia turuti. Enggak lagi melihat apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak. Apakah ini sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Apakah ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Yang penting dia mencintai, dia turuti. Ini menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Berarti ini mencakup dua. Baik yang ahwa tadi, yang subhat, maupun yang syahwat. Jadi enggak ada yang ringan ya. Nah ini. Ini adalah perkataannya Al-Hasan Al-Basri. Qala Qatadah, berkata Qatadah, huwallazi, dia menjelaskan tentang ini, orang yang menjadikan ilahnya adalah hawa nafsunya. Huwallazi kullama hawiya syai'an raqibahu wa kullama istaha syai'an atahu la yahjuzuhu an dzalika wara'un wa la taqwa. Kata Qatadah, orang yang menjadikan ilahnya adalah hawa nafsunya atau hawa nafsunya sebagai ilahnya adalah orang yang kapan saja dia menyukai sesuatu, dia turuti. Apalagi kalau orang yang menyukai sesuatu itu orang yang tahu ilmu, kadang-kadang bisa membalikkan ilmunya. Bisa menafsirkan dengan ilmunya seolah jadi benar. Ini ahlul hawa ini. Atau dia menyenangi sesuatu, dia jalankan. Tidak lagi rasa warok dan takwanya yang menghalangi dirinya. Nah ini, hati-hati. Pengaruh hawa di sini. Maka iman bisa bertambah, bisa berkurang. Hati-hati. Maka kalau kita sudah mendapatkan hidayah, maka hendaknya jaga dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Bukan kehendak apa yang dalam diri kita, ya ikhwan. Jangan mengikuti kemauan diri kita. Tapi apa yang dimaui Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Belum mendapatkan nikmat di atas manhaj salaf, ya ikhwan. Ini nikmat yang besar. Jangan sekali-kali kita membuka pintu hawa kita. Yang bahasa yang lain-lain mungkin kepentingan-kepentingan. Ketipingan ini, kepentingan itu, dan ini, dan itu. Di hati. Ini bahaya hawa. Maka ini banyak perkataan salaf tentang bahayanya hawa. Tapi waktunya insya Allah mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.